Doa perlindungan dari ilmu tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsa'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, dan amal yang tidak diterima.